Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Naam. Kita lanjutkan masalah yang kedua ya, yaitu perkara-perkara yang tergolong najis ya. Al-Khamis yang kelima, atau yang keempat. Yang keempat terakhir kita baca ya, bangkai. Ya. Di sini disebutkan, diperkecualikan adalah ikan, nah, yang di seluruh jenis ikan yang ada di laut, di sungai, ya, dan misalnya di air asin dan air tawar. Nah, ya. Dan kecuali kehati-hatian, apa yang demi kehati-hatian yang Anda sampaikan kemarin, seperti penyu dan semisalnya. Nah. Kemudian al-jarad, belalang. Belalang itu termasuk jenis serangga. Ya, termasuk hasyarat. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan yang tidak memiliki apa? Apa nafs di sini? Darah. Jadi nafs itu ya, nafs itu macam-macam maknanya. Bisa berarti hati, jiwa, bisa berarti darah juga. Di sini nafs artinya apa? Darah. Nah, tidak punya darah mengalir karena tidak ada pembuluh darahnya. Nah, seperti lalat, nyamuk dan yang lainnya itu juga termasuk hasyarat, termasuk serangga. Nah, termasuk serangga. Nah, kenapa belalang dan jenis-jenis serangga yang lainnya yang tidak memiliki pembuluh darah, tidak memiliki darah mengalir, bangkainya tidak najis? Kenapa? Karena tidak ada darahnya yang mengalir. Artinya apa? Artinya faktor penyebab bangkai itu menjadi najis adalah apa? Darah yang terbendung dalam tubuhnya. Itu faktornya. Ya, ingat ini. Jadi apa faktor bangkai itu najis? Hah? Apa faktor yang menyebabkan bangkai itu najis? Darah yang tersenak. Ya, tersenak itu maksudnya terbendung dalam tubuhnya. Itulah sebabnya hewan yang halal dimakan, jika kita hendak memakannya, maka prosesnya bagaimana? Disembelih dan dipersyaratkan dalam penyembelihan dua pembuluh darah besar yang ada di leher yang bersambung langsung dengan jantung harus terpotong agar menghabiskan darah keluar dari tubuhnya, kecuali yang memang tersisa itu dimaafkan. Nah, oleh karena itu ketika tidak disembelih, tidak memenuhi syarat itu, ya, jadi bangkai. Nah, ya. Nah, ketika hewan itu tidak ada pembuluh darahnya, tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya, maka bangkainya tidak najis. Makanya diperkecualikan serangga-serangga yang tidak berdarah mengalir itu. Bisa dipahami, guys? Nah, dan kemarin juga sudah ditambahkan, ya, ikan, belalang, ya, ini halal. Di samping bangkainya bukan najis, juga halal dimakan. Sedangkan jenis serangga yang lainnya selain belalang, menurut jumhur ulama, apa? Haram. Dalilnya apa? Hadis tentanglah lalat yang hinggap di makanan, di minuman. Nabi memerintahkan apa? Dicelupkan dan biasanya mati. Nah, tetapi Nabi memerintahkan dibuang bangkainya. Berarti tidak boleh dimakan bersama makanan atau minuman itu. Karena Nabi memerintahkan setelah dicelupkan dibuang. Dua kan dalil di situ ya. Mesti ingat, ketika Nabi memerintahkan dicelupkan dan biasanya jadi mati, apalagi kalau panas ya. Itu menunjukkan bangkainya tidak najis. Karena jika najis itu namanya merusak makanan. Ya kan? Tidak mungkin Nabi memerintahkan merusak makanan, mengotori makanan dengan bangkai itu. Itu satu. Yang kedua, ketika Nabi memerintahkan setelah dicelupkan, dibuang, itu menunjukkan bahwa bangkainya tidak boleh dimakan. Dan ini lebih hati-hati. Ini mazhab jumhur. Jadi serangga yang halal hanya apa? Belalang. Dan itu memang ada hadisnya. Ya. Sekarang kita lanjut. Al-khamis yang kelima, al-madhi. Madhi. Ya. Wa huwa ma'un. Dan madhi adalah ma' cairan, abiyadu, putih, raqiqun, encer, tipis encer maksudnya. Lazij. Lazij artinya bersifat lengket. Ya, melengket. Yakhruju. Madhi ini keluar, ya, keluar di ujung kemaluan. Nah, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Yakhruju indal mula'abati, keluar, madhi itu keluar ketika al-mula'abah, ketika terjadi permainan suami istri. Au tadhakkurul jima'. Au tadhakkuril jima'i. Au tadhakkuril jima'i atau ya, mengingat al-jima'. La bisyahwatin. Keluarnya madhi itu tidak dengan syahwat. Ya. Jadi keluarnya prosesnya karena bangkit syahwat dengan sebab yang disebutkan ya, bangkit syahwat, tapi ketika keluar itu tidak disertai syahwat. Wala dafkin, dan tidak juga memancar. Dan tidak memancar. Naam. Wala ya'kubuhu futurun. Dan tidak diikuti oleh futur. Futur itu adalah lemasnya tubuh. Ya, wala ya'kubuhu futurun, dan tidak diikuti setelahnya dengan lemasnya tubuh. Naam. Wa rubbama, dan terkadang la yuhassu ya, tidak terasa dikhurujihi, keluarnya. Terkadang keluarnya itu tidak terasa, tidak disadari. Ya. Tidak disadari. Nah. Wa huwa najisun, dan itu najis. Ya, oleh karena itu ciri-cirinya sudah disebutkan. Ya. Sehingga dikenali dengan cirinya itu. Karena itu najis. Nah, najis yang wajib dihilangkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ali bin Abi Thalib, pada hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yani Ali bin Abi Thalib menanyakan tentang madhi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dengan mengutus seseorang karena Ali agak malu langsung. Jawaban Nabi adalah tawaddu', berwudulah. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar berwudu. Tawaddu', berwudulah. Artinya wajib berwudu ketika keluar madhi. Ini artinya apa? Hah? Apa yang antum fahami ketika Nabi merintahkan berwudu? Artinya itu membatalkan wudu. Berarti itu termasuk hadas kecil. Hadas asghar. Waghsil dhakarak. Waghsil, dan cucilah dhakarak. Cucilah zakarmu. Cucilah zakarmu. Ya. Perintah mencuci zakar di sini dari madhi tersebut adalah wajib. Ini menunjukkan bahwa madhi itu najis. Karena diwajibkan untuk dibersihkan. Nah, hadith ini akhrajahul Bukhari. Nah, ya'ni minal madhi. Waghsil dhakaraka ya'ni minal madhi. Ini penjelasan, ya'ni dari madhi itu. Cucilah dhakarmu dari madhi itu maksudnya. Nah. Walam yu'mar fihi bil ghusli. Walam yu'mar fihi bil ghusli. Walam yu'mar fihi, dan tidak diperintahkan padanya. Ya. Bil ghusl, untuk mandi. Tidak diperintahkan untuk mandi. Ya. Kenapa? takhfifan, takhfifan dalam rangka meringankan, ya, dalam rangka meringankan lil haraj, lil haraj dari kesulitan. Al haraj itu artinya masyakkah, rasa berat dan sulit. Takhfifan lil haraj artinya untuk memberi keringanan dari kesulitan, ya, perasaan sulit dan berat yang akan menimpa umat apabila diperintahkan mandi dari mani. Naam. Li'annahu karena sesungguhnya al-madi mimma termasuk dari perkara yang yasyukku, berat, ya, berat, sulit. Al-ihtirazu menjaga diri, menghindar, minhu darinya, ya, mimma yasyukul ihtirazu minhu termasuk dari perkara yang sulit, berat untuk al-ihtirazu minhu, artinya apa? Menjaga diri, menghindar darinya, artinya itu sering terjadi, sering terjadi, sehingga jika diperintahkan mandi akan memberatkan. Dengan demikian perintahnya hanya apa? Wudu, yang berarti hanya hadats asghar. Naam. Tetapi karena itu najis, maka harus dibersihkan, dihilangkan, maka kemaluan harus dicuci darinya. Nah, as-sadis yang keenam, al-wadi. Al-wadi. Ya. Al-wadi, wadi. Wa huwa, wadi adalah ma'un abiyadu, cairan yang abiyadu, berwarna putih. Ya. Thakhinun, thakhinun artinya kental, ya. Yakhruju ba'dal bauli, yakhruju keluarnya, proses keluarnya ba'dal baul, setelah kencing, setelah kencing. Tapi tidak setiap orang, ya, keluar wadi setelah kencing, dan tidak setiap kali kencing keluar wadi, itu kadang-kadang saja. Faktornya kata ulama, ketika seseorang kelelahan, habis kerja berat misalkan, habis kerja berat, ngangkat beban yang berat, ngangkat sesuatu yang berat, sampai dia kelelahan fisiknya, ya, nah itulah terkadang ketika habis kencing, ada wadi yang keluar. Nah, ada wadi yang keluar. Nah, waman asawabahu, dan barang siapa terkena perkara ini, yakni mengeluarkan wadi, fa innahu yaghsilu dzakarahu, maka sesungguhnya dia berkewajiban mencuci dzakarnya, ya, mencuci dzakarnya, artinya itu najis yang wajib dicuci dzakar darinya, dibersihkan darinya. Nah, wa yatawaddau, dan berwudu, ya, wajib berwudu, berarti itu hadas asghar, hadas kecil yang membatalkan wudu. Wala yaghtasilu, dan tidak wajib mandi. Wala yaghtasilu, dan tidak wajib mandi. Ya. Jika ada yang bertanya, apa dalilnya? Dalilnya ijma'. Ada terjadi ijma' ulama. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Nah, ini ijma'. Apalagi di sini sudah kita dengar bahwa proses keluarnya itu setelah biasanya mengikuti apa? Kencing. Nah. As-sabi' yang ketujuh, damul haidi. Ini khusus pada kaum Hawa. Nah, banas Adam. Ya, putri-putri Adam. Kaum wanita, ya. Yaitu darah haid. Nah. Kama fi hadithi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana pada hadith Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalat, kata Asma, ja'at, telah datang imra'atun, seorang wanita, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lantas berkata, ihdana salah satu dari kami, kaum wanita, yusibu, ya, mengenai saubaha, saubaha pakaiannya, min damil haidi, dari darah haid, dari darah haid, yakni ya pakaiannya terkena dari darah haid. Kaifa tasna'u, kaifa tasna'u, bagaimana ya dia berbuat memperlakukan pakaiannya, apa yang dia lakukan, kaifa tasna'u, ya bagaimana tindakan yang diambil begitu. Faqala, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tahuttuhu, tahuttuhu, wanita itu mengerik dengan kukunya, atau mengerik dengan, nah coba lihat aja di bawah langsung, langsung lihat dia di hasyiah, tahuttuhu ay tahukkuhu bi tarfi hajarin aw ud, lihat taliknya, tahuttuhu nomor 2 ya, ay tahukkuhu, yaitu mengerik bi tarfi hajar, dengan ujung batu, aw ud, atau kayu. Nah, jadi ambil batu atau ambil kayu, ya, kemudian itu digunakan untuk mengerik, menggosok darah haidnya menempel. Ini untuk darah haid yang sudah mengering ya, mengering sehingga dia menempel di pakaian. Supaya mudah dalam proses pembersihan pakaian itu, maka bukan langsung dicuci. Meskipun sebenarnya langsung dicuci bisa. Jadi perintah ini sebenarnya bukan perintah yang bersifat wajib ya. Ini hanya untuk mempermudah saja prosesnya. Karena sudah menempel, sudah kering, maka supaya mudah digosok-gosok dulu pakai batu atau kayu. Gitu. Nah. Setelah itu proses berikutnya, thumma kemudian takrusuhu bilma'i. Thumma takrusuhu bilma'i. Kemudian takrusuhu, masih lihat catatan kaki nomor 2 tadi, kelanjutannya penjelasan takrusuhu ya, tudallikuhu bi atrafil asabi'i wal adfari, atau tadallikuhu bi atrafil asabi'i wal adfari dalkan syadidan, ya dia menggosoknya, mengeriknya dengan atraf al asabi', itu ujung-ujung jari jemari, wal adfar, dan kuku-kuku. Ya, pakai kuku ujung jari jemari, dengan dalkan syadidan, dengan gosokan yang kuat ya. Wa tasubbu alaihi alma, sambil disirami air ya. Hatta yazula ainuhu, hingga hilang, yazul, hilang ainuhu, substansinya, darahnya itu. Wa atharuhu, dan bekasnya ya, yang menempel itu. Nah, ini juga proses untuk memudahkan. Nah, itu memudahkan. Baru terakhir, ya, thumma tamdahuhu, kemudian menyiraminya dengan air. Menyiraminya dengan air. Karena sudah melalui dua proses sebelumnya. Proses pertama dalam keadaan digosok, dikerik, pakai batu atau kayu dalam keadaan kering, tanpa air. Proses kedua, ya, digosok pakai ujung jari jemari dan kuku disertai air. Ini sudah proses mencuci ini. Ya, kemudian sempurnakan lagi proses ketiga, thumma tamdahuhu, kemudian menyiraminya air. Kemudian diperas. Tentunya diperas, thumma ya, tusallifi, kemudian salat dengan pakaian itu. Kemudian salat dengan pakaian. Jadi pakaian wanita yang terkena darah haid itu bisa dipakai salat. Caranya dicuci dulu ya, bagian yang terkena ya darah haid dengan proses yang disunnahkan adalah mengikuti urutan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apabila langsung saja dicuci gitu, tidak digosok dulu dengan batu dalam keadaan kering, tapi langsung dicuci pakai air, langsung digosok-gosok gitu dan diperas, bisa. Nah, yang penting dicuci. Nah, adapun proses yang disebutkan di sini, ya dari awal itu hanya kesempurnaan saja. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Nah, darah haid tidak ada khilaf di antara ulama bahwa itu adalah najis. Nah, nah begitu pula, ya begitu pula sama hukumnya dengan thayyib. Itu najis, tidak ada khilaf itu najis, itu satu. Yang kedua terkait dengan hadath, maka darah haid adalah hadath akbar, ya. Itu adalah hadat besar, apabila suci dari haid wajib mandi. Nah, selain darah haid, ada darah lain yang keluar dari farji wanita, ya, tapi bukan darah haid. Ya, bukan darah haid yang termasuk hadat besar. Seperti darah istihadah, karena penyakit. Ya, karena penyakit ada urat pembuluh darah yang bocor, ya, bagian rahim. Kemudian keluar darah. Darah istihadah namanya. Naam. Atau ada terkadang keluar darah, ya, di luar masa haid. Itu di masa suci terkadang keluar darah, ya. Meskipun tidak banyak. Itu darah fasad namanya. Darah yang tidak diperhitungkan sebagai darah haid. Nah, itu semua tetap dianggap najis. Itu tetap najis. Dari segi najisnya najis. Tetapi itu bukan hadat besar, tetapi hadat asghar, hanya hadat kecil yang mewajibkan wudu. Nah, dan sudah lewat bahwa darah yang keluar dari lubang kemaluan itu najis. Darah manusia yang keluar dari lubang kemaluan itu najis. Adapun darah yang keluar dari selain lubang kemaluan, darah manusia yang keluar dari selain lubang kemaluan yang rajih bukan najis. Nah, bukan najis, dan telah disampaikan sebelumnya tentang ini dan dalilnya. Barakallahu fikum. Kemudian al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, kaifiyatu tathhirin najasati. Kaifiyatu, tata cara tathhiri, ya, membersihkan an-najasa, najis. Al-awwal atau al-ula, al-kaifiyatul ula, tata cara yang pertama. Idza kanatin najasatu fil ardi wal makani. Idza kanatin najasatu, apabila benda najis itu fil ardi, berada di bumi, di tanah, wal makan, dan di suatu tempat. Ya. Di suatu tempat di muka bumi gitu. Nah. Fa tempat di sini maksudnya fil ard ini memang dia di tanah gitu. Kalau fil ard ini maksudnya di tanah, bendanya di tanah. Nah, adapun al makan tempat, ya. Tempat maksudnya di sini misalkan di tempat itu misalkan di suatu ruangan, ya. Di suatu ruangan, tapi misalnya dia di ruangan, di bangunan yang bertingkat, misalkan di lantai 2, di lantai 3. Nah, jadi bukan langsung di tanah gitu, ya. Gitu maksudnya. Nah, tapi tempat. Nah, fahadihi yakfi, maka ini yakfi cukup. Fi tathhiriha, dalam hal membersihkannya, menyucikannya. Ghaslatun wahidatun. Ghaslatun wahidatun. Cukup sekali cuci. Dicuci satu kali saja. Nah, tadhabu bi'ainin najasati. Tadhabu, pencucian satu kali, ghusla wahidah itu tadhabu, berhasil, ya, menghilangkan bi'ainin najasah, substansi najisnya. Berhasil menghilangkan substansi najisnya. Nah. Fa caranya, fayasubbu alaihal ma'a. Nah, atau fayusubbu alaihal ma'u. Bisa juga. Nah, fayusabbu alaiha al-ma'u marratan wahidatan. Fayusabbu, maka dituangkan, ya, diguyurkan alaiha, di atas tempat yang terkena najis itu, al-ma'u, air. Air yang cukup, ya, kadarnya. Marratan wahidatan, satu kali. Nah, bisa? Satu kali. Nah, li amrihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisabbil ma'i, ya, mengguyurkan air, menyiramkan air ala baulil arabi, di atas air kencing ya seorang arabi badui ya Arab dalaman, alladhi bala fil masjid, yang kencing di masjid ya, yang kencing di masjid. Hadisnya muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat sedang di masjid, datang seorang arabi dari pedalaman badui ya tidak mengerti adab ya, adab di masjid, masuk masjid, dia ingin kencing, terdesak, dia kencing saja di masjid. Nah, tayyib, singkat cerita, Nabi SAW ya, memerintahkan setelah itu untuk mengguyurkan air ke atas bagian masjid yang ada air kencing Arabi itu. Dan dengan itu hilang najisnya, meresap ke bawah ya, ke dalam tanah. Nah, baik. Nah, apabila itu misalkan di suatu lantai, itu kan tidak meresap airnya ya. Nah, jadi disertai dengan dipel ya, diambil airnya. Nah, baik. Intinya dia dicuci, tempat itu dicuci ya dengan air sampai hilang substansi najisnya, itu intinya. Dan tidak diperhitungkan harus berapa kali. Harus berapa kali tidak diperhitungkan. Yang penting substansi najisnya hilang. Andaikan misalkan dia sudah tuangkan air, guyurkan air, kemudian dicuci, ternyata kok masih ada yang tersisa gitu kan. Berarti kan belum cukup. Berarti ditambah lagi, intinya sampai substansinya najis itu hilang. Nah, itu maksudnya. Nah, adapun yang kedua. Barakallahu fiik. Adapun yang kedua yang akan kita pelajari itu terkait dengan najis anjing. Terkait dengan najis anjing. Nah, ini diperhitungkan. Ada yang diperhitungkan kalau najis anjing. Nah, karena diharuskan, diwajibkan, dicuci. Tujuh kali, yang salah satunya disertai dengan tanah. Nah, namun kita potong dulu sampai di sini. Barakallahu fikum. Nah, waktu. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.